Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menyepi, burung camar terbang bermain di derunya air, suara alam